السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menurut kita jika ada seseorang yang membangun rumah hanya bermodalkan niat baik saja? Dia tidak mengerti bangunan dan dia tidak mengerti teori membangun rumah. Apakah dia akan berhasil membangun rumah yang baik dan nyaman serta kokoh? Saya rasa jawabannya tidak. Lalu bagaimana apabila ada seseorang yang ingin menyetir mobil manual hanya bermodalkan niat baik saja? Dia tidak mengerti bagaimana menselaraskan antara pedal kopling dan pedal gas hanya bermodalkan niat baik. Apakah dia bisa mengendari mobil manual tersebut? Saya rasa jawabannya pun juga tidak. Atau ada seorang wanita, seorang ibu-ibu yang ingin memasak rendang, tapi dia tidak tahu resepnya. Dia hanya bermodalkan niat baik saja. Kira-kira bisa tidak dia memasak rendang yang enak dan memiliki cita rasa yang tinggi? Jawabannya lagi-lagi tidak. Kalau demikian, bagaimana dengan ibadah kita? Bagaimana dengan agama kita? Bagaimana dengan sholat kita, puasa kita, zikir kita, salawat kita, istighosah kita, isti'anah kita, dan ibadah-ibadah yang lain? Mungkinkah akan berhasil mencapai sukses di dunia dan di akhirat hanya bermodalkan niat baik? Maka jawab dengan jawaban yang sama dengan sebelumnya, tidak. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad. Nabi bersabda dalam hadis Muslim, barang siapa yang mengerjakan amal ibadah yang tidak pernah kami contohkan, kami ajarkan, kami terangkan, kami syariatkan, maka amal ibadah tersebut tertolak. Barang siapa yang mengerjakan sholat hanya mengandalkan niat baik, dia tidak tahu bagaimana cara sujud, bagaimana cara ruku, bagaimana cara i'tidal, apa yang dibaca, dia gak ngerti harus membaca Al-Fatihah, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang puasa tapi gak ngerti sifat puasa Nabi SAW, maka puasanya dikhawatirkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa mengerjakan amal ibadah yang tidak pernah kami contohkan, kami syariatkan, kami tuntunkan, maka amal ibadah tersebut tertolak. Dan ini konsep. Ibadah tidak cukup hanya dengan niat baik. Ibadah adalah sebuah aktivitas di mana kita harus mensinergikan, menselaraskan antara niat ikhlas, niat baik, dengan cara yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kalau tidak, maka amal ibadah tersebut dikhawatirkan tertolak. Makanya imam besar kita yang sangat karismatik, panutan kita Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau pernah menyatakan, "Man istahsana faqad syarra." Barang siapa yang mengerjakan amal ibadah hanya bermodalkan niat baik saja, maka dia baru saja membuat syariat baru. "Man istahsana faqad syarra." Dia baru saja membuat syariat baru. Ini hal yang berat. Dan ini teguran keras dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kenapa demikian? Karena saat Allah tidak perintahkan kita sholat pada waktu tersebut, kita sholat pada waktu tersebut. Berarti kan ini membuat syariat baru. Ini bukan kesalahan yang remeh. Ini bukan kesalahan yang kecil. Oleh karena itu marilah kita mengikhlaskan diri kita. Kita berniat dengan niat yang baik dan selanjutnya ikutilah tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kalau setiap kita hanya mengandalkan niat baik saja, maka dikhawatirkan semua kemaksiatan menjadi boleh dan legal. Karena banyak orang ketika bermaksiat niatnya baik. Apa niat seorang koruptor ketika mengkorupsi uang negara? Ya, niat dia baik. Memberikan nafkah kepada anak dan istri. Bukankah memberikan nafkah kepada anak dan istri niat baik? Apa niat seorang anak muda yang memakai obat-obat terlarang. Ternyata banyak di antara mereka niatnya baik, ingin menyelesaikan dan keluar dari masalah-masalah kehidupan mereka. Bukankah menyelesaikan dan keluar dari masalah sebuah niat yang baik? Saudaraku yang dirahmati Allah, dari sini kita sepakat bahwa niat baik saja tidak cukup. Niat baik harus dipadukan dengan cara yang sesuai dengan Nabi kita SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.